إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد حديث نمبر 731 حديث 730 sudah selesai kita bahas tentang keberadaan syaitan di dalam rumah kita ketika kita masuk rumah tanpa menyebut nama Allah. Syaitan ikut makan bersama kita ketika kita makan tidak menyebut nama Allah. Ya, kita lanjutkan 731. وعن حذيفة رضي الله عنه قال dari حذيفة بن يمان رضي الله عنه dia berkata كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ketika kami menghadiri makanan bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika kami menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam nada aydiyana, kami tidak meletakkan tangan-tangan kami ke makanan itu, maksudnya mengambil ya, kami tidak berani memulai mengambil makanan tersebut hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai duluan. Nabi memulai duluan, baru kami mengikuti beliau. Berarti sunnah mendahulukan orang yang tua, orang yang alim, sahibul fadilah, dan seterusnya. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Pada satu ketika kami menghadiri jamuan makan. Faja'at jariyatun, tiba-tiba datang gadis kecil, jariyah atau budak perempuan kecil. Ka'annaha tudwa, seolah-olah dia didorong, seolah-olah ada yang menyuruh, seolah-olah gadis kecil itu ada yang menggerakkan, seperti bukan maunya sendiri. Ada yang menggerakkan. Fadhahabat li tada'a yadaha fi ta'am. Gadis kecil tersebut hendak mengambil makanan dengan tangannya. Tanpa bismillah, tanpa apa, gadis kecil itu mau meletakkan tangannya ke makanan, mau mengambil makanan, padahal Nabi belum memulai. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memegang tangannya. Memegang tangan jariyah ini. Ya. Diambil. Maka jariyah ini kita fahami sebagai anak kecil, anak perempuan kecil. Sebab kalau dewasa tentu haram. Nabi memegang tangannya, ya kan? Aisyah mengatakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah menyentuh tangan seorang wanita yang bukan mahram, yang bukan istri. Enggak jadi, ditahan oleh Nabi. Tangannya itu ditahan oleh Nabi. Thumma ja'a Arabiyun. Setelah itu datang Arabi. Orang Arab Badui. orang kampung, orang dusun. Ka'annama yudfa, sama, seolah-olah ada yang menyuruh dia, ada yang mendorong dia, ada yang menggerakkan dia, seolah-olah bukan maunya dirinya. Fa'akhadha biyadih, maka Nabi memegang tangannya. Tangan Arabi tadi, orang dusun tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyaitana yastahillu at-ta'ama alla yuzkara ismullah ta'ala alaihi." Sungguh setan bisa ikut serta dalam satu makanan apabila tidak disebut nama Allah dalam makanan itu. Berarti si gadis kecil tadi dan si Arab Badui tadi tanpa menyebut bismillah, tanpa menyebut asma Allah, maka setan ikut serta. Dan ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat setannya apa tidak? Nabi melihat setannya apa tidak? Melihat. Melihat. Melihat. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasuli. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Allah tidak memberitahukan hal-hal yang gaib kecuali kepada para nabi dan rasul yang Allah ridai. Tentu termasuk di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melihat dengan mata beliau. Setan bersama dengan gadis kecil tadi dan Arab Badui tadi. Ini syarahnya. Wa innahu jaa bihadhihi al-jariyah. Sungguh setan datang bersama dengan wanita tadi, gadis kecil tadi. Liyastahilla biha, untuk ikut serta makan dengan gadis kecil tadi. Fa akhadtu biyadiha, maka aku tahan tangan jariyah tadi. Aku tahan tangan jariyah tadi. Faja'a bihadzal a'rabi, kemudian setan datang bersama dengan Arabi tadi, Arab Badui tadi. Liyastahilla bihi, agar bisa ikut makan bersama Arabi. Dari sini kita tahu bahwa setan tidak bisa mengambil sendiri. Ya, setan tidak bisa mengambil sendiri. Berarti lemah sekali setan itu. Jin itu lemah sekali. Tidak bisa ngambil sendiri. Ya kan? Kalau bisa ngambil sendiri, ya habis gitu. Ya. Perauman kita ya. Enggak dapat kita. Ya dia melihat kita, kita enggak dapat, enggak lihat dia. Habis. Setan hanya bisa makan bersama kita. Kalau kita tidak baca bismillah. Adapun kita biarkan, kata Nabi kan dengan tutup seperti ini ya kan. Dah. Tidak ada tutup ya, cukup dengan lidi seperti ini, bacakan bismillah. Dia tidak bisa mengangkat ini. Ya. Ini disunahkan ketika kita hendak tidur, jangan sampai ada bejana-bejana yang terbuka. Tutuplah. Kalau tidak ada tutup, cukup dengan lidi seperti ini, bacakan bismillah. Tidak sanggup. Dari sini kita tahu bahwa jin, setan itu lemah, lemah sekali. Maka tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir dengan jin-jin itu. Karena apa? Karena mereka lemah. Jauh lebih kuat manusia. Dalam hal-hal tertentu ya. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima, demi Allah tangan dia berada di tanganku.

jangan disebut namanya. Jangan disebut namanya. Maka periwayat hadis ini mengatakan akalar rojul, ada seorang rojul, tidak disebut namanya. Kemudian asyaitanu yushariku fi tu'amin man lam yadhkur ismallahi alaih, syaitan bisa ikut serta makan bersama orang yang tidak menyebut nama Allah ketika dia makan, sebagaimana penjelasan yang sudah lewat. Kemudian inna zikrallahi 'ala at-ta'am walau lam yabqa minhu illa juz'un yasirun yuharrimu asy-syaitana min kulli ma kana qad ukila qabl. Menyebut nama Allah walaupun pada suapan terakhir itu menjadikan syaitan tidak sanggup memakan yang sebelumnya, artinya muntah. Yeah. Jadi bukan hanya suapan terakhir itu saja yang tidak sanggup dimakan oleh syaitan, tapi suapan-suapan sebelumnya juga tidak sanggup dimakan oleh syaitan. Ya, dalam sekali makan itu. Kalau makannya sudah beda lagi, ya tentu tidak. Ya, makan siang tidak baca bismillah, makan malam baca bismillah, nah, makan siangnya ya sudah selesai, tidak muntah lagi. Ya, kan setannya udah lain lagi mungkin kan, gaib kita nggak tahu. Ya, setan kan banyak. Ini dalam sekali makan. Ya. Oleh karena itu disunahkan ketika kita lupa, segera kita menyebut kalimat tadi. Bismillahi awalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kemudian, as-sunnatu fi man nasiya dhikra asmallahi fi awali ta'am, ayyadkura dhalika man tadhakara biqawlihi bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini pun sudah disebut tadi. Sunnah bagi orang yang lupa untuk menyebut nama Allah di awal makan, disunahkan ketika ingat segera mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Jawazud dhahki ala ahli al-fisq idza badara minhum ma yamsahu bidzalik. Bolehnya tertawa. Bolehnya tertawa terhadap orang yang berbuat fasik. Orang tadi berbuat fasik. Dosa kan? Karena membaca bismillah ketika makan wajib. Ketika kita tidak laksanakan berarti kita melalaikan kewajiban. Melalaikan kewajiban berarti berdosa. Berdosa adalah fasik. Ya. Nah, tertawa terhadap kefasikan ini boleh. Boleh. Apabila ini tidak bermakna merendahkan. Ya. Dan kita kan tidak sanggup untuk menahan tawa, karena lucu itu kan bukan maunya kita, ya kan? Maka ketika ada hal yang lucu kita tertawa, ini tidak terlarang. Ya. Asal tidak sengaja bikin lucu dengan cara berbohong, ini yang berdosa. Yang terakhir, asyaitanu yastaki'u haqiqatan, bahwa setan itu bisa muntah dan betul-betul muntah. Secara hakikat muntah. Mana setan sama dengan kita? Makan, minum, tidur, kawin, beranak, mati, dan seterusnya. Hanya masalah tidur berbeda. Setan tidak pernah tidur siang. Qailulah. Oleh karena itu sunnah bagi kita qailulah. Tidur siang. Kilu fa inna syaitan la yakilu. Berkailulahlah kalian, karena setan tidak pernah qailulah. Maka salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat adalah menyempatkan diri tidur siang. Habis makan siang misalnya, atau habis sholat duhur, ya.

Ama innahu law samma ay samma Allah lakafakum. Seandainya orang Arab Badui tadi memakan dengan menyebut nama Allah, lakafakum, maka cukup, cukup bagi kalian. Berarti tadi tidak cukup, kurang. Karena si Arab Badui ini dua suap. Jadi sahabat yang berenam tadi jadi kurang. Ya. Seandainya orang Arab Badui tadi memakan dengan membaca bismillah, maka cukup. Gitu. Tidak perlu dua suap. Nah, dari sini kita tahu bahwa keberkahan itu akan hilang, keberkahan itu setidaknya akan berkurang kalau setan ikut serta. Kalau setan ikut serta dalam sebuah makanan, minuman, pertemuan, rapat dan seterusnya, maka keberkahan itu akan kurang. Kapan setan ikut serta di dalam rapat dan seterusnya? Ketika ada cacian makian, ketika ada emosi pertengkaran, maka setan datang situ, maka keberkahan akan berkurang. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang ke masjid mau mengumumkan malam Lailatul Qadar ini sekarang, atau malam Lailatul Qadar itu malam anu gitu. Jadi ketahuan kan malam Lailatul Qadar itu dalam setahun kan satu malam, bukan lima malam, satu malam. Tiba-tiba di masjid ada orang yang berantem mulut, berselisih. Maka Nabi dibikin lupa. Nabi tidak jadi menyampaikan kapan Lailatul Qadar itu. Ah, keluar hukum dari sini, keberkahan itu akan hilang ketika ada perselisihan. Karena perselisihan itu setan. Setan senang dengan perselisihan itu. Ya. Maka jangan kita berselisih. Apabila kita berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ila Allah wa Rasul. Masuk? Ya, kita baca fawaidnya nanti setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun makanannya sedikit, walaupun sepiring misalnya buat berdua atau bertiga, ketika memang adanya cuman sepiring, maka ini bisa mendatangkan berkah insyaallah ta'ala. Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup empat orang, makanan tiga orang cukup untuk enam orang. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawazu musyarakatin fil akl fi ta'am ba'da akhdhil idzni minhum. Bolehnya ikut serta dalam jamuan makan setelah minta izin, setelah diizinkan. Ada orang lagi makan, biasaan orang Arab kan makan bersama, ya. Boleh saya ikut? Boleh? Halal. Boleh saya ikut? Jangan. Ya, tidak boleh ikut. Ya. Atau main nyelonong tanpa minta izin, duduk di situ ikut makan, ini tidak boleh. Dzikrullahi ta'ala yubariku fi kulli syai'. Menyebut nama Allah ini bisa mendatangkan keberkahan dalam segala hal. Ketika kita makan, menyebut nama Allah dulu mendatangkan keberkahan. Begitu juga minum, begitu juga jima, begitu juga bekerja, apapun. Ketika kita awali dengan membaca nama Allah, maka bisa mendatangkan keberkahan. Yang terakhir, musyarakatus syaitani wa a'wanihi fi ayyi syai'in yamhaqul barakah. Ikut sertanya syaitan dan bala tentaranya dalam segala hal, ini bisa menghapus keberkahan. Tadi kita kumpul-kumpul rapat, tidak ada berkahnya. Kenapa? Karena ada syaitan di situ. Tadi kita makan enggak ada berkahnya, kenapa? Karena setan ikut makan di situ. Dan seterusnya.

Kalau asuransi, kalau sifat asuransi, mungkin ya. Apakah dia membayar itu ketika mau menservis yang rusak, atau rusak enggak rusak bayar? Kalau rusak enggak rusak bayar, ini jatuh goror. Ya. Kalau rusak enggak rusak bayar, jatuhnya seperti tadi mungkin ya. Ini kurang jelas pertanyaannya. Kalau misalnya laptop saya tadi, saya beli laptop, saya mau servis karena rusak. Kata perusahaan, garansi sudah habis, Pak. Kalau mau bayar sekian, ini enggak masalah. Ya kan, ya sama aja kayak upah. Gitu ya. Upah kan terserah dia berapa. Gitu. Tapi kalau dia memperpanjang, saya kira masuk ke goror, ya. Jangan. Artinya kalau rusak enggak rusak bayar, nanti kalau ada kerusakan baru diperbaiki, saya kira ini mempunyai sifat asuransi. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.